makan bubur di pagi hari. Kekasih kabur, cepat cari ganti. Jangan percaya mulut lelaki, jiwa manis hidung disayang. Tinggi terbangnya, dengar suara, ini orangnya. La la la la la, ani ani bukannya wajah, jiwa manis indung disayang. La la la la la la la la, buat memotong, buat memotong padi di sawah. Dari Malang ke Surabaya, jikalau pulang bersama-sama. La la la la la la la la, oh, untuk menghibur hati yang luka. Kelencong di atas peti, ini keroncong, mohon berhenti. Kelencong di atas peti, ini keroncong.